Tepuk tangan Ustaz. Boleh tepuk tangan yang berada. Ini Ustaz. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin dan selawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang di atas ini, yang di bawah, kanan, kiri dan depan, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nama lokasi tempat daerahnya Johar Bahru. Johar dari bahasa Arab. Johar artinya permata. Kalau dia batu permata, 1, 2, 3 kali gosok pasti berkilau, betul? Tapi kalau 2, 3 kali 5 gosok tidak berkilau, yakinlah bahwa dia batu gilingan. Tapi jangan sepelekan dia, karena batu permata mulia letaknya di jari jemari yang molek dan indah. Batu gilingan pun juga mulia, karena kalau dia enggak ada, sambal terasi enggak jadi. Tentukan dirimu, kau batu apa? Saya bukan batu mulia, terus bukan juga batu gilingan, terus batu bata. Mantap, karena engkau membuat rumah. Kamu batu apa? Saya bukan batu bata, terus batu apa? Batu bara. Bagus, menyala, diekspor, mahal. Jangan pernah menyepelekan. Siapapun kita, pasti kita diberi peran Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ibu-ibu, jangan disepelekan. Ustaz, kenapa ibu lebih duluan? Sesuai dengan slogan ladies first. Kebetulan yang di hadapan saya dibuat ibu-ibu. Kenapa susunannya begini? Mengapa ibu-ibu tidak dibuatkan di sebelah kiri? Padahal mestinya yang paling tepat ibu-ibu di sebelah kiri, karena tulang rusuk diambil dari sebelah kiri. Mestinya ibu-ibu di sini, laki-laki di sini, laki-laki di sini. Bisa dipindah sekarang? Tidak kita permasalahkan tempat, karena yang penting bukan tempatnya, tapi bagaimana kita menempatkan diri, betul? Tidak perlu yang banyak ini yang pindah, cukup saya aja yang memindah. Kan jadi di sebelah kiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permata-permata ini harus kita jaga. Makanya permata sejuk dipandang mata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rabbana hablana min azwajina, jadikan pasangan hidup kami, wa zurriyatina, anak-anak kami, qurrata a'yun, sejuk dipandang. Alhamdulillah Ustaz, saya sejuk mata saya melihat dia. Siapa itu? Itu yang sedang berjalan. Perempuan itu? Iya. Sejuk matamu melihat dia? Iya. Siapa dia? Istri teman saya. Tidak benar. Mudah-mudahan kita sejuk memandang mata anak-anak kita insyaallah. Kenapa sejuk mata kita memandangnya? Karena mereka memakai jilbab yang panjang. Amin. Karena mereka membaca Al-Quran. Karena mereka iktikaf dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Ini acaranya tidak di masjid, di jalan. Di jalan aja seramai ini, apalagi di masjid. Ini dibuat begini karena tidak muat lagi di masjid. Saya yakin kalau dibuat di masjid, masjidnya pecah. Sebesar ini umatnya, Masya Allah. Oleh sebab itu, maka karena jalan tidak mampu, masjid tidak mampu, tidak kuat menampung, akhirnya dibuat di masjid menjadi bercabang 3 jalan. Yang susah kalau begini siapa? Ustaz tidak susah. Saya tinggal melihat ketiga sisi saja. 1, 2, 3. Ciri permata ada 3. Yang pertama, dia akan indah kalau dia diolah. Dia berada di dalam batu, batu yang besar, dibelah, barulah kelihatan permata berwarna berkilau. Begitu juga dengan anak-anak muda kita ini, dia mesti kita olah, mesti kita jaga. Karena kalau kita tidak jaga mereka, mereka akan hancur, betul? Apalagi yang menyerang anak-anak muda kita sekarang, oh luar biasa. Ada yang paling bahaya menyerang dia. Dulu yang menyerangnya Belanda, dulu yang menyerangnya Jepang. Tapi sekarang Belanda dan Jepang sudah pulang dan tinggal yang tinggal sisa-sisanya saja. Tinggal dua, terong Belanda dan sendal Jepang. Tapi yang paling merusak anak muda kita sekarang adalah mengalahkan Belanda dan Jepang, yaitu narkoba. Narkoba tingkat tinggi, sabu-sabu, putau, rohipnol, mix-mix, Carlsberg, vodka. Pemakai juga nih, misalnya. Narkoba yang tingkat paling rendah, low narkoba, lem kambing. Makanya saya bangga dengan bapak-bapak penjual bangunan, tidak menjual lem kambing. Tidak menjual lem kambing, kecuali dengan resep. Datang anak-anak mau beli. Mau beli apa? Ada lem kambing? Tidak. Mana surat pengantar dari RT RW? Ini Pak, oke. Kami demi menjaga ini Pak Ustadz. Untuk apa kami dapat keuntungan yang sedikit tapi anak-anak kita rusak? Betul. Jadi kami hanya jual ini kepada siapa? Ibu-ibu, nenek-nenek. Baru kami jual. Alhamdulillah, datang nenek-nenek beli, dia jual. Rupanya nenek-nenek ngelem juga. Kacau udah dunia. Ini sebab itu kita sebagai orang tua mesti ada kontrol. Pulang ke rumah diperiksa. Ini uang yang saya beri kemarin dipakai kemana? Kamu pulang jam 1 dari mana aja? Jalan sama siapa? Kemana? Kenapa sudah sore sini gak pulang? Kita gak lama lagi buka puasa. Kenapa gak pulang? Ini ada pengajian mama, ada pengajian papa. Di mana pengajiannya? Di Johar Baru. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Kenapa gak ngajak-ngajak? Bangga kita anak-anak muda hadir. Banyak wajah-wajah muda hadir. Ini kalau disurvei, diadakan hitung-hitungan, berapa persen kira-kira anak muda? Saya yakin 50% lebih yang hadir ini anak muda. Kalaupun tidak anak muda, sudah tua tapi jiwanya muda. Casingnya 60, signalnya 16. Oleh sebab itu kita bangga kepada mereka. Lebih baik orang tua signal muda daripada anak muda signal tua. Ini banyak juga kita ketemu anak-anak muda, umurnya masih muda, semangat, tapi bawaannya 4L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bawaannya mau mati aja. Kenapa? Karena sudah rusak urat-urat sarafnya. Yang selama ini punya anak, ponakan, tetangga, kawan, sahabat yang sudah kena, kita obat. Jangan kita hina, jangan kita caci maki. Tapi kita obat, rehabilitasi narkoba. Disiram pakai air berkali-kali. Dibawa kepada guru-guru kita di Suryalaya. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Diajak mandi tobat, mandi tobat, mandi tobat. Habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat. Rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis itu diajak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kemudian diajak dia berzikir supaya hatinya yang kepada narkoba kosong, dihilangkan dari narkoba, diisi dengan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai akhirnya penuh jiwanya itu dengan kalimat tauhid. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ditutup dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaika an ahya, dengan itu kita hidup. Wa alaika namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar la ilaha illallah, masuk ke dalam surga dengan kalimat la ilaha illallah. Di mana dia disembuhkan? Di Suryalaya, Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pesantrennya para orang-orang yang taubat. Ada khusus pendidikan, tapi ada khusus tempat penyembuhan penyakit narkoba. Lalu kemudian ada lagi yang punya pemerintah, apa dia? BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan malu, ngaku. Ustaz Somad, ya, tolong doa Pak Ustaz. Doa apa? Biasa saya dipanggil baca doa 3 kali. Doa lahir anak, doa anak nikah, doa akikah. Satu lagi, doa mati. Ini doanya apa? Doa narkoba. Wah, saya enggak ketemu doanya. Belum pernah ada doa. Allahumma inna na'udzubika min narkoba. Tolonglah Ustaz doanya. Mohon maaf, saya enggak hafal doanya. Tolonglah Pak Ustaz. Maksa juga? Iya. Nah, ini catat doanya ya. Ya catat. 0813. Doa apa tuh Pak Ustaz? Itulah doa Badan Narkotika Nasional. Maksudnya gimana? Anak kamu mesti ditangkap. Oh, enggak mau saya anak saya ditangkap. Mau anaknya gila, 4 resiko narkoba. Bodoh, gila, mati. Yang keempat, penjara. Tapi penjara tak menyelesaikan masalah. Bodoh, karena otaknya sudah saraf, rusak urat-urat sarafnya. Gila, error, mati, sakau, penjara. Pengobatan. Akhirnya, okelah Pak Ustaz, kami catat nomornya. Ya. Anaknya mau ditangkap, enggak tega Pak Ustaz. Akhirnya saya pun pulang. Bulan depan saya datang lagi. Dia sudah senyum. Kenapa? Alhamdulillah Pak Ustaz, anaknya sudah ditangkap. Ternyata penangkapan itu berjalan dengan baik, diobati, dan sekarang sudah sembuh, sudah menikah, sudah punya anak, sudah gendong anak, sudah mulai usaha. Akhirnya selamat dan sehat. Engkau biarkan dia dalam lubang neraka di akhirat, tapi ada lubang neraka di dunia, penyebabnya narkoba, maka kita selamatkan dia. Dalam Islam jelas sekali hukumnya. As-sariqu pencuri, was-sariqatu pencuri, laki-laki pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Lalu bagaimana dengan orang pecandu ini? Dicambuk dengan 40 kali cambuk. Umar bin Khattab mencambuk 80 kali cambuk. Cambuk pecut untuk kuda, sadu dipakai. Siapa yang mau ngetes, pergi nanti ke Bogor. Pak, tolong 80 kali. Kalau cambuk enggak ada, pelepah korma. Ambil pelepah korma, pukul. Enggak juga ada, pelepah sawit. Pelepah kelapa. Itu ada pohon kelapa. Cabut pelepahnya, pukul 80 kali. Biar tahu dia rasanya. Insyaallah, ternyata jurus ini sudah diterapkan. Terapi seorang berkewarganegaraan Rusia, dia terapkan. Semua pecandu-pecandu narkoba, dia cambuk belakangnya beberapa kali. Namanya terapi cambuk. Cambuk. Ternyata bisa menyembuhkan. Subhanallah, Masya Allah. Yang punya ilmu kita, yang punya teori kita, tapi yang mengamalkan justru orang lain, sembuh penyakit narkoba karena cambuk. Ini terapi. Bagi yang belum kena, kita selamatkan. Ketika ibu berkata, uang yang saya kasih tadi kemana, kamu jalan di mana, kamu jalan sama siapa, jangan sampai rusak. Saat itu kita sedang menyelamatkan anak-anak kita. Say no to drug. Say no to narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita selamat semuanya, insyaAllah. Alhamdulillah, ustaz kita sudah datang. Artinya tak lama lagi. Saya baru saya tadi jam 5 kurang 15, Ustaz Somad akan berhenti jam 5 lewat 15. Masya Allah, Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan anak Ustaz. Doakan. Syekhuna, Ustaz kita. Kalau bisa, kalau ada Ustaz-Ustaz mau datang, di stel dulu. Ketika udah Ustaz Abdul Somad waktunya sudah mau habis, baru naikkan Ustaz Zaitun Nasmi. Karena kalau beliau ada, bahan saya hilang. Dah, sekarang narkoba sudah selesai. Kalau saya tetap membelakangi, dosa. Habis itu ke sebelah kanan. Bapak-bapak sehat? Bebas narkoba? Insya Allah bapak bebas narkoba. Yang jadi masalah bapak-bapak adalah ibu. Walaupun ibu-ibu tidak pernah mempermasalahkan bapak-bapak. Ibu-ibu tak pernah mempermasalahkan bapak-bapak. Yang dipermasalahkan ibu-ibu adalah ibu-ibu satu lagi. Bapak-bapak ini masalahnya apa? Masalahnya sama seperti saya, karena saya juga bapak-bapak. Masalah kita adalah masalah mata, masalah telinga, masalah kaki. Maka dalam Islam diajarkan supaya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Dayus. Dayus. Ustaz kalau nunjuk dayus jangan ke dayus. Tidak masuk surga dayus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Loh, ini kok ada sirup? Laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Alhamdulillah acara kita islami, tidak ada ikhtilat, tidak ada campur laki-laki dan perempuan. Perempuan khusus satu jalan. Laki-laki, laki-laki tidak boleh campur. Kalaupun ada di sini seperti laki-laki kelihatan. Maka kita menjaga ini. Jangan sampai anak kita keluar rumah pakai celana sempit. Nisaun, perempuan. Kasiatun, pakai pakaian. Ariyatun, tapi telanjang. Maaf, tidak layak saya berkata demikian di depan guru-guru kita. Perempuan pakai pakaian tapi telanjang. Sebabnya apa? Ada dua. Yang pertama sempit, yang kedua transparan. Oleh sebab itu kain-kain pulang dari sini yang masih kelihatan yang transparan-transparan didobel jadi dua lapis. Yang sempit-sempit dilebarkan, dilapangkan. Mudah-mudahan yang pakaiannya lapang, dilapangkan kuburnya insyaallah. Yang pakaiannya sempit, sempit juga kuburannya. Ini celananya sempit sekali, sampai mau masangnya pakai oli. Kalau dulu pakai kresek. Luar biasa. Yang beli siapa? Kita. Yang ngasih uangnya siapa? Kita. Lalu ketika dia salah, yang salah siapa? Ustaz. Enak saja. Ini gara-gara ustaz ini. Loh, kita sudah bolak-balik disampaikan. Jaga pakaian mereka, jaga pergaulan mereka. Pagi-pagi dia mau asmara subuh dengan pacarnya. Pergi dulu ya, Ma. Mau kemana? Asmara subuh. Tidak ada. Jaga ini semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat dari pergaulan bebas. Selamat dari zina. Selamat dari perbuatan yang dimurkai Allah SWT. Tapi kita semuanya mengontrol ini lewat program-program masjid. Buatlah program masjid khusus untuk remaja. Apa nama programnya? Remaja Masjid Johar Baru. Siapa nanti yang ngisi pengajian? Ustaz Somad. Ah, saya enggak mau kalau Ustaz Somad yang ngisi pengajian. Ustaz jadul, gayanya gaya lama. Saya mau Ustaz yang pakai nyanyi-nyanyi lah, yang ada musiknya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Saya maunya Ustaz yang itulah. Oke, ikuti selera mereka. Buatkan polling remaja masjid. Ustaz mana yang Anda inginkan? A, Abdul Somad. B, Ustaz C. Nah, nanti polling. Berdasarkan polling, maka yang menang adalah the winner. Pemenang kita adalah Ustaz Mati. Akhirnya ini yang, jadi kita ikutkan saja selera mereka. Dia mau apa? Apa yang dia mau? Nah, saya sudah berusaha pakai jas supaya anak-anak muda itu mau. Ustaz itu maka, kalau tahu gini tadi pakai kacamata hitam lagi. Judulnya tunjukkan padaku di mana kuburnya. Nah, mari kita jaga anak-anak kita. Kita doakan mereka tiap malam. Ibu yang 9 bulan 10 hari mengandungnya, doa ibu makbul. Apalagi nanti malam sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, malamnya tahajud. Berdoa terus. Ya Allah, selamatkan anak kami dari pergaulan bebas. Selamatkan anak kami dari zina. Selamatkan anak kami dari dosa. Selamatkan anak kami dari maksiat. Selamatkan anak kami dari enggak mau pakai jilbab. Selamatkan anak kami dari pakaian sempit. Selamatkan anak kami dari celana jin dan hantu. Selamatkan dari selamat semuanya insyaallah. Ustaz, kalau kami mau lihat pakaian perempuan yang islami itu di mana ya? contoh sampelnya di mana ya? Kami sudah baca ayatnya, sudah baca hadisnya, tapi kami enggak ngelihat real nyatanya di mana ya? Datanglah ke Johar Baru. Pakaian perempuan Johar Baru Islami semuanya. Masya Allah, bayi aja pakai jilbab. Narkoba sudah, pergaulan bebas sudah, tinggal lagi yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga ini apa masalahnya? Kita deteksi dia. Ternyata masalahnya di sini cuma satu saja. Apa dia? Pelit. Bakhil. Orang-orang yang pelit ini mesti kita ajarkan bahwa harta tidak akan kekal selamanya. Ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Betul? Kau sedekahkan. Siapa yang bersedekah tenda, maka di padang mahsyar dia akan mendapatkan tenda insyaAllah. Jangan lupa hubungi 420-4788. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in, semua orang, tahta zilli sadaqatihi, akan bernaung di bawah sedekahnya. Sekarang enak, enggak panas, redup, suasananya tenang. Tapi kalau panas terik di padang mahsyar, bernaungnya di mana? Bernaungnya di bawah tenda. Tenda enggak ada. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Air laut naik ke darat, hancur berkeping. Wa idzal quburu bu'sirat, yang dikubur dalam tanah dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhbarat. Wa alimat nafsum, sadarlah manusia, ma qaddamat wa akharat, amal apa yang sudah dia buat. Dan kita akan mendapatkan naungan. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekah, bukan somat. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Ibu di sini ada tempat bernaung, bapak di sini ada tempat bernaung, kami di sini ada tempat bernaung, bapak di sini ada tempat bernaung, di padang mahsyar tempat bernaung kita adalah sebesar apa sedekah kita. Masalah narkoba, masalah pergaulan bebas, anak-anak mesti dikumpulkan, mesti ada materi, mesti ada sumbangan, mesti ada support. Maka jangan sampai pelit, kikir, bakhil, kedekut, apalagi, dan seterusnya, dan teman-temannya. Itu semua tidak ada yang kekal abadi. Tapi yang sedekah, saya enggak bisa sedekah uang Pak Ustaz. Kamu sedekah apa? Saya mau sedekah mikrofon. Mantap. Tapi yang hidup. Saya enggak bisa sedekah Pak Ustaz. Apa? Tapi saya mau tolong agama Allah. Yang sana sudah menolong agama Allah dengan hartanya dia berikan. Yang sana sudah menolong agama Allah dengan tenaganya dia berikan. Saudara-saudara kita, anak-anak muda kita dari front pembela Islam dengan titik puluh keringatnya. Allahu Akbar. Allah, maka yang punya harta dengan hartanya luar biasa. Saya tiba-tiba dapat WA, Ustaz tolong azan. Azannya di mana? Di WA. Akhirnya saya rekam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum azan maghrib. Akhirnya direkam azan saya itu, saya kirim kepada saudara saya, Akhi Ari Untung. Loh, Ustaz masih ada hubungan saudara? Iya, kok enggak mirip? Akhi fillah, kami dipersaudarakan dengan satu ikatan la ilaha illallah. Bersaudara karena harta binasa, bersaudara karena kedudukan akan sirna, bersaudara karena jabatan akan berakhir dengan datangnya KPK. Tapi bersaudara karena la ilaha illallah, tak pernah putus walaupun apa yang terjadi. Andai mati Abdul Somad, apakah putus persaudaraan saya dengan Ustaz Dery Sulaiman? Apakah putus persaudaraan saya dengan Ustaz Zaitun Razmin? Apakah putus persaudaraan saya dengan Akhi Ari Untung? Tidak putus. Mereka akan tetap datang. Lihatlah bagaimana janji Ustaz Dery Sulaiman. Dia sudah siap menghadiri jenazah saya. Dari sekarang dia katakan, saya lebih dulu menghadiri jenazah Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Oleh sebab itu, dunia ini hanya tempat persinggahan semata. Hari ini kita sibuk memikirkan keramik, rumah harus pakai keramik, keramik, keramik. Nanti sampai masanya, sekarang keramiknya di bawah, nanti sampai masanya keramiknya malah di atas, yang di bawah malah gak pakai keramik. Gimana itu kuburan? Keramiknya di atas, di bawah tanah semata. Begitu dikubur ke dalam tanah, mulailah cacing-cacing tanah datang. Cacing-cacing marah. Dulu kamu yang selalu ngambil cacing saudaraku untuk mancing kan? Ini kan, kata dia, ini masanya kita balas dendam. Dia yang sudah menghabisi saudara kita, dia berikan kepada ikan. Hari ini kita balas. Cacing buta, cacing tidak punya mata, cacing tidak punya kulit, cacing tidak punya kaki, cacing tidak bisa hidup di atas tanah. Dia hidup di dalam tanah karena dia takut cahaya matahari. Dia hina, dia menjijikkan, tapi hidungnya luar biasa tajam. Ketika dikubur Abdul Somad di dalam tanah, jarak radius 1 km, cacing-cacing sudah mencium baunya. Wow, ada brownies di sana, mari kita serang. Saat itu mereka akan datang mencabik-cabik kulit yang selama ini dioles dengan pelembab, kulit yang selama ini disemprot dengan parfum, kulit yang selama ini selalu dihindarkan dari panas terik matahari, kulit yang selama ini dijaga dari penggumbalan molekul-molekul yang menutup permukaan kulit alias daki. Dan sampai akhirnya dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Hari ini darah masih mengalir, tapi sampai masanya darah berhenti, jantung berdetak, tak lagi berdetak, sampai saatnya darah mulai berhenti. Lihatlah bagaimana kalau darah berhenti membiru, sudah membiru kemudian putih, lalu kemudian menjadi nanah, busuk dan bau. Begitulah dirimu, matamu akan menghitam, jantungmu akan berhenti, wajahmu akan membiru, kau mati dimakan cacing tanah. Tapi yang bisa menolong satu sedekah. Alhamdulillah, tak salah saya cerita di sini bagian sedekah. Begitu saya cerita sedekah, langsung kue kotak berdatangan. Ajib, ajib, amazing, luar biasa. Di sana saya bercerita narkoba, semuanya tobat. Di sana saya bercerita tentang pergaulan bebas, semuanya berhenti. Di sana saya cerita tentang sedekah, berdatangan kuih-kuih. Luar biasa, pasti banyak yang menyesal mengapa tidak ke sana tadi kan. Baby yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sekretariat Rukun Warga 051 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, PKK RW 051 Kelurahan. Hafal Pak Ustaz, saya sedang baca pamflet. Mudah-mudahan semua warga ini, warga yang datang, pemain inti maupun naturalisasi, semuanya mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Siapa tadi Ustaz yang ceramah? Banyak sekali. Di antaranya Ustaz Abdul Somad. Apa isinya? Tiga. Ke depan dia bicara tentang narkoba, ke kanan dia bicara tentang pergaulan bebas, ke kiri dia bicara tentang apa tadi? Kuih kotak. Tentang sedekah. Mudah-mudahan ketiga ini dapat kita bawa pulang sebagai oleh-oleh tausiah petang Ramadan. Dari 5 kurang 15, berakhir pada 5 lewat 15. Ingat Ustaz Abdul Somad, ingat angka 15. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Selamat menunaikan buka puasa. Nanti tiba saatnya. Jangan sekarang. Sekarang banyak ini baru dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh Ani, suara apa itu? Itu suara azan Roma. Apakah itu azan maghrib? Tidak, itu azan zuhur. Kedengarannya mirip sekali. Saya dapat kiriman gambar di WhatsApp. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.